Jangan lupa subscribe dan like channel Flowmorapedia. Lembaga Music Performance kini hadir bersama Klum Style dan Aken Manu. Selamat mendengarkan. Angkat tangannya di atas. Klum Style.